Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita lanjutkan murojaah kita dari syarah dan juga matan Alfiyah Ibn Malik li mu'allifih rahimahullah ta'ala. Kemarin sudah kita ambil murojaah dari warfa' yadih, warfa' biwawin, ya, warfa' biwawin wa biyajr wa nsibi salima jam'i amirin wa mudnibi wa shibhi dhaini wa bihi ishruna wa babuhu ulhiq wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa aruduna shadha wa sinuna وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطارد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق في بعس ذاك استعماله فانتبه وما بت وآلف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولى تولى ذي اسما قد جعل كأذرعة فيه ذا أيضا قبل رث فجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف وجعل نحوي فعل النون رفا وتدعين وتسألون وحذو للجزم والنصب سمك لم تكون لتروم مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي ما كريما هنا بلومي سودا وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي ما كريما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصير وثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه هناك ذائب يجر كان مصكي فأي فعل آخر منه ألف أو واو أو يل فمعتلا عرف الألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدع يرمي ورفع فيه من يحذف جزيمة ثلاثهن تقضي حكما لازما نكرة قبيل المؤثرة أو وقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لي ذي غيبة أو حضورك أنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكافي من ابن أكرمك والياء والهامن ساليه ما مالك وكل مضمار له البين يجب ولفظ ما جرى كلفظ ما نصب للرف ونسب وجر نصالح كعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقوما واعلم ومن ضمير رفع ما يستر كفى الوافق نغتبط إذا اشكر وذو ارتفاع وانفصال أنا هو أنت والفروع لا تشبه وذو انتصال في انفصال جعل إياي وتفريع ليس مشكلا وفي اختيارنا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل سمع دي سين إن شاء الله kita مرجعه semoga cukup waktunya ya وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف أي مرفوع اسمه apa ها مبتدأ dia termasuk اسم شرط ya وأي فعل آخر منه ألف آخر منه ألف إعرابنا bagaimana آخر isis yang pertama ini yang tidak ada takalluf yaitu dengan dia dengan menjadikan akhir sebagai mubtada ayu fi'l akhir minhu alif ya kemudian alif sebagai apa ya khabar dari alif wal jumlah alifiyah fi mahalli nasbin khabar li kana al mahdhufa ma ismiha takdirnya apa berarti wa ayu fi'lin kanahu ya kan kanahu apa akhirun minhu alif ya ditafsirkan dhamir yang bersama kana yang mahdhuf ini dhamir yang mahdhuf yang merupakan isimnya kana ya dengan akhirun minhu alif wa ayu fi'lin akhirun minhu alif sisi yang kedua akhirun dijadikan sebagai apa isim kana mahdhufa kemudian alif dijadikan sebagai apa khabar. Iskalnya apa? Di situ alif bukan alifa. Jawabannya apa? Ya, dibawa kepada lughahnya Rabi'ah. Ya, iskal berikutnya. Awawun aw ya'un. Ya'un gitu kan. Ya ditakdirkan mubtada khabar mahdhuf. Cuma banyak takalluf di situ. Wa ayyu fi'lin akhiru minhu alif di sini dibuang fi'ilnya. Ya, dibuang fi'ilnya pada selain in dan law. Bagaimana sifatnya? Pembuangan fi'il setelah ada waktu syarat selain pada in dan law bagaimana sifatnya? Hah? Darurah. Kecuali kalau disebutkan setelahnya apa? Fi'il yang menafsirkannya. Adapun pada in dan law bisa seperti itu dikiaskan. Ya dibuang apa? Hah? Fi'ilnya. Ya, Kalau setelah apa? Indan law. Tapi kalau selain bersama selain indan law, akhir itu dhurur sifatnya. Ya, faham gini? Hah? Wa ayu fi'lin akhiru minhu alif awwawun awyadun famu'tallan urif. Sisi Arabi faham kan? Jadi pembuangan kana di situ dhururah atau memang boleh? Ya boleh, dhururah. Kenapa? Karena tidak disebutkan di situ fi'l yang menafsirkannya, menafsirkan fi'l yang dibuang kecuali pada in dan la boleh. Ya. Fa ayu fi'lin akhiru minhu alif awwawun awyadun famu'tallan urif. Ah, sekarang khobarnya ayun mana? Tadi ayun kan ya ismu syarat mubtada. Khabarnya mana? Fa ayu fi'lin akhirin minhu alif awwawun awya'un fa mu'tallan 'arfah. Ada tiga pendapat. Yang pertama, khabarnya adalah jumlah apa? Syartiyah, ini yang rajih. Yang kedua, khabarnya adalah jumlah syarat. Yang ketiga, kumpulan dari apa? Syarat dan jawabannya. Fa ayu, kalau mana jelaskan? Kalau sudah makna jangan ditanya dah. Kalau Arabnya sudah paham berarti enggak usah nanya maknanya ya. La ayu fi'lin akhirun minhu alif. Fi'il mana saja yang akhirnya adalah alif, awwaun aw ya'un ataupun waw ataupun ya, fa mu'tallan 'urif. Fa'nya di sini fa apa kata Ibnu Hamdun? Yang sahih adalah rabita baina syarat wal jawab, itu yang rajih. Ya, rabita baina syarat wal jawab. Mu'tallan 'urif, mu'tallan mansub sebagai apa? Ada yang mengatakan dia hal dari apa? Naibul fa'nya daripada 'urif. Naibul fa'nya huwa kembali ke mana? Fi'lun. Tapi ini dilemahkan oleh Al-Hudhari. Katanya yang lebih tepat mu'tallan dia harus sebagai apa? Maf'ulun tsani dari 'urif, karena 'urif dibawa kepada makna 'ulim. Atau ditadmin pada 'urif makna summiya santum. Fa mu'tallan 'urif. Ya, fa mu'tallan 'urif itu jumlah jawab. Fa ayu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan 'urif. Jelas ini maknanya ya. Fi'il mana saja yang akhirnya alif aw wawun ya, maka dia dikenal atau disebut dengan fi'il yang mu'tal, selesai. Ya, wa ayu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan 'urif. Ya. Kemudian fal alif mi fihi ghairu al jazmi wa abi nasba ma ka yad'u yarmi. Fal alifan bi al alifa mansub sebagai apa? Maful bi li fi'lin mahdhu yufassiruhuma ba'da ala hadfi harfil jar tawassu'an. Aslinya apa berarti? Inwi fil alif. Dibuang fi'nya huruf jarnya maka dia mansub. Ya. Asli inwi fihi. Fal alifan bi. Adapun inwi yang disebutkan i'rabnya bagaimana? Inwi fihi. Jumlah apa infi fi? Ya, mufassirah. La mahalla laha min al-i'rab. Ghair al-jazmi fal alif jadi safar. Bisa lihat lagi antum. Fal alif ni fihi ghair al-jazmi, ghair mansub li apa? Maful dari inwi. Fal alif ni fihi alif, niatkanlah pada alif ini selain jazm. Selain jazm itu apa berarti? Ya, selain jazm adalah apa? Rafa', terus nasab, terus apa? Ilah membahas apa ini? Fi'il atau isim? Ya. Berarti selain jazm adalah dua, rafa' dan nasab saja. Ada ngejar? Ya, bukan pembahasan sudah lewat itu. Ya. Fal alif ni fihi alif padanya. Ya, alif padanya pada alif ini niatkanlah. Niatkanlah apa? Maksudnya niatkan apa? Ya kan? I'rabnya, harakat i'rabnya diniatkan atau muqaddar. Ya kan seringnya muqaddar. Sama dengan qadir fihi. Ya. Mana yang sama? Fal alif ni fihi ghair al-jazmi, jelas ghair maf'ul bih. Wa abdi nasba maka yad'u yarmi. Ini ram jelas ya. Abdi fil apa? Amr dari abda yubdi. Mana ya apa? Adhir. Wa abdi nasba maka yad'u yarmi. Ma apa itu? Si mausul. Mudhaf ilaih. Ma ka yad'u yarmi jar majrur ka yad'u yarmi muta'alliq bi fi'l mahdhuf wujuban silah ya mausul la mahalla laha min al-i'rab. Maknanya sekarang kita lihat fal alif an fihi ghair al-jazmi, maka i'rabnya fi'il yang mu'tal tadi ya, kalau al-alif yakni akhirnya alif maka niatkan badannya i'rab selain jazm, berarti apa? Nasab dan rafa', ya kan? Falalifani fihi waral jazmi wa abdi nasba. Tampakkanlah nasab. Ya, fathah atau ya, fathah. Wa abdi nasba maka yad'u yarmi. Ya. Tampakkanlah nasab. Wa abdi nasba pada apa yang semisal apa? Yad'u yarmi maksudnya apa? Pada fi'il yang mu'tal dengan wawu dan ya. Contohnya apa? Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Terus yang ya-nya ini kan wawu, lan nad'uwa ini wawu, lan nad'uwa min dunihi ilaha. Yang ya-nya ada enggak dalam ayat? Banyak kan? Ya, yang ya di fathah mansub. Liyajziya. Ini maksud apa ini? Iya kan? Liyajziya atau kan an? Ayatnya apa? Afa amina ahlul qura gitu. Afa amina ahlul qura ayatiyahum gitu ya. Ya. Jelaskan ini kan? Fal alifani fihi ghairal jazmi wa abdi nasba ma ka yad'u yarmi. Kemudian ada yang ketinggalan kan nih? Barangkali ada yang ketinggalan saya mengerjainnya. Antum ingatkan. Faedah barangkali yang terlewatkan yang penting. Fal alifani fihi ghairal jazmi wa abdi nasba ma kayad'u yarmi, jelas. Ya. Jadi kalau pada yang akhirnya mu'tal dengan alif bagaimana? I'rabnya ditakdirkan. Ya, ditakdirkan semua kecuali ketika jazm. Ya, nanti belum. Adapun kalau mu'talnya dengan wau dan ya, i'rabnya kalau rafa ditakdirkan, kalau nasab ditampakkan. Karena apa? Ringan. Ya. Ringan untuk ia menerima apa? Ya dan wau menerima apa? Harokat fathah. Kemudian warrafa fihi man yuhdhi warrafa ya. Warrafa fihi man yuhdhi jazima thalathahunna taqdi hukman lazima. Warrafa mansub ala annahu maful bih min ya. Warrafa fihi man wi in wi. Fihi ma ad-dhamir ya'ud ila ya. Yad'u yarmi. Ya, niat warrafa fihi manwi, maknanya inwi arrafa, niatkanlah rafa pada keduanya, pada yang semisal apa? Yad'u yarmi. Maksudnya apa? Ditakdirkan. Padanya apa? Rafa. Warrafa fihi manwi wahdhif jazima. Ah. Wahdhif jazima thalathahunna. Thalathahunna ya Rabbi sebagai apa? Wahdhif jazima atau sebelumnya jazima ya Rabbi sebagai apa? Wahdhif jazima thalathahunna. Ya hadari dhamir fi ihdif anta. Maknanya apa berarti? Wahdif. Buanglah olehmu ketika kamu dalam keadaan menjazmkan. Thalathahunna. I'rabnya boleh berat dengan berapa sisi? Dua sisi. Sisi yang pertama kita jadikan thalathahunna mansub sebagai apa? Maful bidari? Ihdif dulu ya. Ihdif. Ya. Ihdif thalathahunna jazima. Ya berarti takdir maknanya apa itu? Kalau kita jadikan thalathahunna sebagai maful dari ihlis. Maknanya kemana salah tahun ini? Kepada al-ahruf as-salasah. Ya. Kepada al-ahruf apa? As-salasah. Yani apa? Al-alif wal-waya. Berarti maknanya ihdib buanglah tiga huruf tadi. Alif, waw dan ya. Ketika itu jazimanya mafulnya mana? Mahzuf. Takdirnya apa? Ya. Apa? Apa? Jazimai ala fa'ala as-salasah. Ketika dalam keadaan menjazimkan tiga fi'il tadi. Ya. Boleh juga kita jadikan apa? Salatahunna sebagai apa? Maful dari jazima. Berarti ketika itu makna salatahunna ya apa? Jazima ya ala fa'ala as-salasah. Kemudian ihdifnya mana mafulnya berarti? Mahdhuf. Takdirnya apa? Ya, ala huruf asalasah, ihlif ala huruf asalasah. Ya, semisal itulah. Kemudian salasahunna taqdi. Taqdi, apa i'rab ini? Taqdi. Sebagai apa? Taqdi. Taqdi. Hukman lazima taqdi. Qada yaqdi. Taqdi, kenapa di sini bongyanya? Taqdi. Ya, majzum. Sebagai apa? Kenapa majzum sekarang ini? Majzum bi talab, ditalab. Ini ala qawlin. Ya kan? Talabnya apa? Ihdif. Ya kan? Taqdi jawabannya. Ta'alau atlu. Ya. Itu satu pendapat. Ada pendapat yang lain, yaitu bahwasanya dia sebagai jawab syarat dari fi'il syarat mahdhuf, ya kan? In tahdif taqdi hukman lazima. Kemudian hukman. Hukman mansub ya apa? Mansub ala annahu imma maf'ulan bih wa imma maf'ulan mutlaq. Ya. Nahkum ala annahu maf'ulun mutlaq mata idza hamalna taqdi ala ma'na tahkum. Tahkum hukman lazima. Amma idza hamalna ma'na taqdi ala ma'na tu'addi fa hukman maf'ulun bih, maf'ulun bih. Hukman lazima, lazima hal. الرفع فيه منوي وحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما رفع رفع pada keduanya yad'u yarmi niatkanlah takdirkanlah wahdhif ya buanglah ketika kamu dalam keadaan menjazmkan ya fi'il fi'il yang mu'tal yang tiga tadi maka buanglah tiga huruf tadi jadi ketika apa jazm sama tandanya ya fil-fil tadi itu dengan apa? Yang membuang huruf. Ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Terkait dengan i'rabnya fil yang mu'tal. Hah? Kalau pada jazm semuanya sama. Dengan apa? Ya, al-hadzf pembuangan. Ketika rafa' sama-sama dengan menakdir kepadanya dhammah. Bedanya kapan? Ketika nasab. Ya mu'tal bil alif. Ya, ditakdirkan padanya i'rab, harakat i'rab. Ada pun yang mu'tal dengan wawdangnya. Tampak padanya apa? Ya, harakat i'rab. Ya. Meskipun terkadang. Ya, terkadang dibuang huruf illah. Bukan karena penjazm. Ya kan? Niqasti imma at-takhfif wa imma ri'ayah al-fawasil. Jadi kadang dibuang. Karena dibuang huruf-huruf illah bukan karena masuknya penjazm. Alasannya karena alasan yang lain. Yaitu karena pertama takhfif untuk meringankan bacaan. Ya, yang kedua untuk memperhatikan fawasil. Ya, ujung-ujung lima kalimat biar serasi. Ya. Contoh untuk takhfif yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idni. Yauma ya'ti. Aslinya apa? Ya'ti dibuang apanya? Ya, berarti i'rabnya bukan mansub marfu'. Ya. Yauma ya'ti aslinya. Kemudian ya'ti ditakhfif. Juga contohnya misalnya apa? Dzalika ma kunna nabugh. Ya. Kalau yang contoh untuk ri'ayatil fawasil seperti apa? Wal laili idza yasr. Kan sebelumnya ra' semua. Wal fajr wa layalin 'ashr. Kemudian apa? Wasyafi'i wal watr wal laili idza yasr. Makanya di situ ro-nya dibaca tipis. Karena aslinya dia ada gitu ya. Yasri aslinya. Yasr tipis. Ya. Kan kalau kaidah umumnya kalau ada ro sukun sebelumnya ada ro sebelumnya sukun sebelumnya fathah kan tebal ya. Cuma di situ karena setelahnya ada ya dia bukan akhir kalimat, nah, dibaca tipis. الرفع فيه من يحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما سليد apa? Baik setelahnya apa? Ya nakiratun qabilu al muathira aw waqi'un mawqi'a ma qad dhukira. Ya nakiratun ya ramis bagi apa? Ma madha alladhi yusawwih maji'ahu nakiratan fi fi ma'radi naqsin karena dia datang pada tempat pembagian. Ya, pembagian atau boleh juga li'annaha jariyatun 'ala mausufin muqaddar. Atau karena dia berlangsung pada mausuf yang muqaddar. Ini yani aslinya ismun nakirah. Ini kan sudah anda lewatkan ya kan. Oleh alasan tadi nakirah itu dia datang sebagai mubtada boleh. Kenapa? Karena dia ja'a fi ma'radi at-taqsim atau li anna jariyah ala mausufin muqaddar karena dia berlangsung pada mausuf yang muqaddar ini apa ismun nakirah Ya. Nakiratun qabilu al-mu'athira. Qabil khabarnya. Qabilu al. Idhafa madha? Ila madha? Isim fa'il ila? Maf'ulihi. Nakira adalah isim yang menerima al. Mu'athira. Irmnya apa? Hal dari al. Bolehkah datang hal dari mudhaf ilaih? Di sini kan apa? Al kan mudhaf ilaih. Qabilu al mu'athira. Boleh tidak? Ya. Hukum masalahnya bagaimana? Ya, wala tujiz halal minal mudhaf ila illa idza tada al mudhaf 'amalah. Jangan kamu beri hal untuk mudhaf ilaih. Jangan kamu bolehkan hal dari mudhaf ilaih kecuali illa idza tada al mudhaf 'amalah. Kecuali kalau mudhafnya menuntut amalan. Di sini beramal enggak? Mudhafnya qabil kepada al beramal karena dia wasf isim fa'il. Sebagai apanya itu? Maf'ul bih secara makna. Maka boleh datang hal setelahnya. Seperti ilallahi marji'ukum ya jami'a. Nakiratun qabilu al-mu'athira. Jelas. Di sini nakirah definisinya dengan apa ini? Definisinya dengan apa beliau menyebutkan definisinya? Birasam atau bidatnya? Birasam itu apa? Bidzikri al-alamah. Definisi dengan rasam itu dengan menyebutkan tanda-tandanya nakirah. Bukan apa? Definisi secara hakiki. Ya. Adapun definisi an-nakirah secara hakiki adalah apa? Ma sya'at fi jinsin la yahtas bihi wahidun duna akhar. Ya. Ma sya'at fi jinsin la yahtas bihi wahidun duna akhar. Apa yang menyebar pada jenisnya tidak dikhususkan satu tanpa yang lainnya. Rajulun, imra'atun. Ini menyebar. Ya, pada jenis yang ada di bawahnya tidak mengkhususkan satu tanpa yang lainnya. Muhammad, ya rajul, zaid, ya rajul dan seterusnya. Itu definisi yang zati hakiki dari apa? An-nakirah. Nakirah definisi resminya adalah ya. Apa tadi? Qabilu al, apa yang dia bisa menerima al mu'athira, tapi alnya mu'athira. Ini untuk mengeluarkan apa mu'athira? Penting enggak mu'athira? Untuk mengeluarkan al yang masuk pada isim-isim ma'rifah yang itu tidak memberikan pengaruh sama dia. Seperti al-Abbas, al-Harith. Ini isim apa al-Abbas, al-Harith ini? Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah kenapa? Karena masuknya al tidak memberikan pengaruh padanya. Nakiratun qabilu al mu'athira. Aw waqi'un mawqi'a ma qad dhukira. Mawqi' ma'tuf ala qabil. Mawqi'a sebagai apa? Hah? Yang sahih sebagai apa dia? Maf'ul fi ala haddi qawlihi ta'ala wa anna kunna naq'udu minha maq'ida. Maknanya fi maknanya. Awwaqi'un atau dia menempati pada mawqi'a pada tempatnya. Maqad dhukira. Apa maqad dhukira? Kembali ke mana maqad dhukira? Isim yang menerima alasan. Ya, jadi tandanya apa? Isim yang nakirah adalah apa? Dia bisa menerima al dalam keadaan al mempengaruhi dia menjadi ma'rifah setelah sebelumnya nakirah. Atau yang kedua apa? Menempati posisi isim yang dia bisa menerima al mu'rifah. Dia sendiri tidak bisa menerima ya apa? Al mu'rifah, tapi dia menempati posisi apa? Al mu'rifah. Ini masuk padanya apa? Misal contoh dhu. Dhu itu nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Kenapa? Padahal dia al-dhu gak bisa. Kenapa? Karena dia dhu menempati posisi sahib. Semisal dhu apa lagi? Man dan ma apa? Syartiyah dan istifhamiyah. Ma dan man syartiyah dan istifhamiyah. Ini juga nakirah. Kenapa? Karena dia man menduduki posisi insan. Ma menduduki posisi syai. Ya semisal itu juga apa? Apa lagi? Man dan ma nakirah mausufa biha. Ya kan? Marartu. Ya. Ataupun nakirah mausufun, mausufa, nakirah mausufa. Marartu biman apa? Mu'jibin lak, mu'jibin lak. Ini bi insanin mu'jibin lak. Yang manya marartu bi ma ha? Mu'jibin, mu'jibin lak. Ya. Juga yang semisal itu apa? Sohin. Ma'rifat nakirah itu, sohin. Isim fi'il, ya. Ma'rifat nakirah. Nakirah kenapa? Karena dia sohin menempati posisi apa? Sukut. Ya, sukutan. Mahin. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Kenapa? Dia menempati posisi ingifafan. Ya, posisinya itu. Sukut bisa menerima al enggak? Bisa. As-sukut bisa. Ingifaf bisa menerima al enggak? Bisa. Al-ingifaf. Insan ya bisa al-insan. Syai as-syai. Bisa difaham ini? Ya, nakiratun qabilu al-mu'arif al-mu'athira awwaqi'un mawqi'a maqad dhukira. Terus setelah itu, wa ghairuhu ma'rifatun kahumadhi wa hinda wa abni wal ghulami wal ladhi. Wa ghairuhu, ya Ramis Bayra mubtada. Kemudian ma'rifatun khawar, atau kalau kita terapkan kaidah yang sudah lewat, kalau al-mutahaddats anhu adalah apa? Ma'rifah, berarti apa? Dia ma'rifah mubtada wa ghairu khabarnya. Boleh, dia ma'rifah karena diakhirkan kan. Wa ghairuhu al-ha mali mana? Ya, kembali kepada madzukir min qabili al au mu'assirah mali situ. Ya. Wa ghairuhu mudzakkar, ini kembali kepada tadi qabilu al. Ya. Wa ghairuhu kembali kepada qabilu al mu'assirah. Ya. Dan selain apa? Yang menerima, selain yang bisa menerima apa? Al yang mu'assirah, dan selain apa? Waqi' mauqi' maqad dzukir adalah apa? Ma'rifah. Ya, adalah ma'rifah. Ya itu. Jadi ma'rifah itu agak sulit didefinisikan. Sebagaimana Ibnu Malik, siapa yang berupaya untuk mendefinisikan ma'rifah dengan definisi yang memang mencakup, itu sulit, sulit sekali. Ya, posisi belajarnya jangan ke bawah ya. Harus ke atas perhatian. Kalau baru berapa menit sudah kelihatan khusyuk, bukan khusyuk itu. Wa ghairuhu ma'rifatun kahumadhi wa hinda wa abni wal ghulami wal ladhi. Lihat, selain yang tadi, selain nakirah, yakni selain yang bisa menerima al, atau selain apa yang dia menempati posisi yang menerima al, adalah ma'rifah. Ya, ma'rifah adalah ungkapan tentang dua hal. Siapa yang ingat? Ungkapan tentang dua hal, yaitu apa? Isim yang tidak bisa menerima al sama sekali, seperti apa? Umar. Apalagi? Muhammad, Ahmad. Aw ma yaqbalu al apa? Ghayra mu'assirah lit'arif. Itu. Jadi al-ma'rifah adalah ungkapan tentang dua hal. Yang pertama, isim yang tidak bisa menerima al sama sekali, al-batta. Yang kedua, dia bisa menerima al tapi tidak memberikan pengaruh, al-Abbas, Al-Harith. Dan di sini al-Musannif mengisyaratkan kepada beberapa macam isim ma'rifah. Pada yang pertama, ma'rifah wa ghairuhu ma'rifatun kahum. Kahum mengisyaratkan kepada apa? Tamair. Wazi asmaul isyarah. Wahinda al-alam. Ya, al-alam dengan tiga macamnya itu. Ya, kahum wazi wahinda wabni al-mudhaf ila al-mu'arraf. Ya. Terus wal ghulam al-mu'arraf al bi adat. Wal ladzi si mausul. Beliau menyebutkan berapa? Di sini 5 ya. 5 apa 6? 6 ya. Yang pertama tadi apa? Dhamir. Yang kedua isim-isim isyarah, kemudian alam, kemudian al-mahalla bi al, kemudian al-mudhaf ilal-ma'arraf, kemudian apa? Isim usul 6. Ya, di tempat yang lain, di dalam Al-Kafiyah, beliau menambahkan satu lagi, itu apa? Ya, nakira maksudah. Siapa yang menyebutkan baitnya? Dari beliau Ibnu Malik, yang di situ mencakup 6 atau 7 macam isim ma'rifah dengan urutan-urutannya. Man yakfal? فمضمر أعرفها ثم العلم واسم إشارة وموصول متم وذو أداة أو منادا عجينا وذو إضافة بها تبين. هذا تفرقان يا محمد. Famudmarun a'raf, famudmarun a'rafuha. Maka dhamir, ya setelah ini saya baca harus hafal semua nih. Famudmarun a'rafuha tsumman 'alam. Famudmarun a'rafa tsumman 'alam. Dhamir ini yang paling ma'rifah. Ya. Tentunya setelah apa? Lafzul jalal Allah dan dhamir kepada yang paling kepada Allah. Famudmarun a'rafa, dhamir ini yang paling ma'rifah, tsumman 'alam. Ya. Jadi apa? Famudmarun a'rafa tsumman 'alam. Dapat. Wasmu isyaratin wa wasulun mutam. Kemudian wasmu isyaratin, isim isyarah, wa mausulun mutam, dan isim mausul yang disempurnakan dengan silahnya. Wasmu isyaratin wa mausulun mutam. Dapat satu bait ini. Famudmarun a'rafa thumma al-'alam, wasmu isyaratin wa mausulun mutam. Coba Umar. Ya, santa. Ya. Oke. Marwan. Famudmarun. Famudmarun a'rafa. Wa mausulun. Berapa itu? 4. Ya kan? Kemudian wadhu adatin amuna dan uyina. Wadu adatin, maksudnya apa itu wadu adatin? Ya, al-muhalla bi al. Au munadan uyyina, nakira apa ini? Maksudah, au munadan uyyina. Wadu adatin, au munadan uyyina. Wadu idhafatin, apa ini? Ya, idhafah kepada yang ma'rifah. Ada berapa di sini? Dhamir, alam, isim isyarah, isim mausul, kemudian al-muhalla bi al, kemudian munada, an-nakir maksudah, kemudian apa? Dhu idhafah, ada berapa berarti? 7 ya? Ya, siapa yang hafal sekarang? Famudmarun a'rafuha thumman alam wasmu isyaratin wa mausulun mutam. Wadhu adatin aw munadan uyyina, wadhu idhafatin biha tabayyana. Ya, man? Ya, fad. Alda? Ya, santai kalau grafik. Siapa lagi yang hafal? 3 aja tuh, 3 orang. Hafal? Hamud Marun? Hamud Marun. Hamud Marun a'rafa thumma al-'alam. Wasmu isyaratin wa mausulun mutam. Wa du adatin wa mu'awmun da'awmun da'awmun hina. Wa du idhafatin biha tabayyana. Ya, masya Allah. Ya, satu lagi siapa? Ya. Ya, santum. Allahu fiik. Kemudian apa selanjutnya tadi? Nakiratun ghabira wa ghairuhu ma'rifatun kahum madhi wa hinda wa ibni wal ghulani wal ladhi fama idhi. Fama li dhi ghaibatin wa huduri ka anta wa huwa sammi bid dhamiri. Iranya apa? Fama ma khalafa ibtida'iyah bisa. Ma iranya apa? Ma. Bisa lihat lagi. Isim mausul mabni ala sukun fi mahalli nasab sebagai maf'ul bih yang pertama kedua al-awwal maf'ul bih al-awwal al-muqaddam ya fama lidhi ghaibatin lidhi ghaibah jar majrur muta'alliq ha ya mahdhuf sebagai apa silah mausul fama apa saja ya lidhi ghaibah yang diperuntukkan untuk ghaib atau huduri. Ya, ka'anta ka'anta irama ka'anta jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar li mubtada al mahdhuf ka'anta wa huwa huwa ma'tuf ala anta ya sammi bi dhamiri ya sammi fi laba amra sama yusammi yahtaj ila al mafulain ya wa inni sammaytuha maryama bidhamiri jar majrur pada mahalnya apa? Nasab sebagai maf'ul bih fani nari sami aslul kalamnya bagaimana? sammi mali dirobatina huduri ya kan tawahwa apa di bidhamiri ya asih. Jadi maknya nih maful bih yang pertama ini hulukan famali dirobatina hudurika anta wahwa sammi bidhamiri ya namailah apa yang untuk ghaib dan hudur seperti anta dan huwa dengan dhamir ya namailah dengan dhamir sebutlah dengan apa dhamir. Ya, sekarang apa makna ghaibah? Fa ma li dhi ghaibatin aw huduri. Ghaibah itu apa sih? Ma taqaddama lahu dzikrun aw marja'. Ya. Ghaibah ma taqaddama lahu dzikrun aw marja'. Apa yang marja'nya mendahului dia? Ya. Kalau al-hudur ada berapa macam? Fama lidhi ghaibatin wa huduri. Ada berapa macam? Dua. Yaitu apa? Ya, mutakallim dan mukhatab. Au huduri ka anta. Untuk apa anta? Ya, untuk mukhatab. Kemudian kata wahua. Huwa untuk ghaibah. Sekarang mana untuk mutakallimnya? Katanya hudur untuk mutakallim juga. Jawabannya bagaimana? Ya, kalau anta saja masuk pada hudur apalagi mutakallim ahdhar dia. Ya karena lebih ma'rifah daripada apa mukhatab. Ya. Nah, sekarang mana mukhatab itu apa? Syakhsun yuwajjah ilahi al-khitabu bih. Itu al-mukhatab. Seorang yang diarahkan padanya apa? Hah? Ya bicaraan. Al-mutakallim syakhsun yahki yahki bidzalikal lafdh li nafsihi ataupun an nafsihi. Ya, rincian dhamir yang ini sekarang, yang ghaib. Bagaimana rinciannya? Kadang dhamir yang ghaib ini kembali kepada apa? Sesuatu yang mendahului secara apa? Lafadznya ini yang banyak. Ya kan? Contohnya apa? Ja'ani rajulun fa akramtuhu. Di sini dhamir ha kembali kepada lafadz yang mendahuluinya itu apa? Rajulun. Atau maknanya yang mendahului, bukan apa? Lafadznya. Ya. Contohnya apa? Boroba ulamahu Zaidun. Boroba ulamahu Zaid. Ha, balik mana ha? Mana Zaid? Ya. Yang Zaid ini dari siapa yang mutaqaddim? Ya, Zaid. Dari siapa yang mutaqaddim? Rutbahnya. Dia sebagai apa? Fa'il. Meskipun dari lafadznya apa? Mutaakhir. Ya. Jadi termasuk yang mutaqaddim juga. Melihat apanya? Rutbahnya. Boroba ulamahu Zaidun. Zaid. Ha. Kembali kepada Zaid. Yang Zaid itu apa? Mutaqaddim. Dalam apanya? Rutbahnya. Meskipun lafadznya apa? Mutaakhir. Ya. Meskipun lafadznya apa? Mutaakhir. Ya. Kemudian apa lagi? Dhamir kembali kepada apa yang sebelumnya. Dari apa? Masdar yang difahami dari fi'ilnya. Contohnya apa? I'dilu huwa khairul lakum. Kalau untuk katakan pada teman, istaqim hiya ahsan lak, kan tadi ya ma istiqomah malinya ya kan dari masternya. Kemudian apa lagi? Hah? Apa ya al-istilzam ya ketika kalamnya menuntut kepada dhamir meskipun tidak ada gitu sebelumnya tempat kembalinya dhamir cuma kalam menuntut akan adanya marja meskipun enggak sebutkan enggak apa-apa. Ya karena kalam ini menuntut dan ada qorinah. Ya, kemana kembalinya apa dhamir ini? Contohnya apa? Dan qorinah istilzamnya bisa istilzam qorib seperti apa? Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Antum cek ke belakang enggak ada kembalinya dhamir ha itu. Tapi kalam menuntut untuk adanya dhamir, ya kan? Dan ada qorinah di situ. Ya, qorinah ini menunjukkan kemana kembalinya ha ini? Itu kemana al-mayyit? Karena di situ pada konteks apa? Dzikru al irs, ya kan? Penyebutan tentang warisan. Atau ini silzamnya yang ba'id. Contohnya apa? Hatta tawarat bil hijab. Tawarat bil hijab. Tawarat itu ghabat. Hiya di situ. Mana kembalinya? Enggak ada. Ya bisa kepada asyams ataupun al-khail. Hatta tawarat ini bisa ghabat asyams atau al-khail. Ya. Ya. Apa tadi baitnya? Famali di ghaibatin wa hudurika anta wa huwa sami bidhamir. Selain itu apa? Wa dhittisali minhuma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Wa dhittisali minhuma la yubtada. Wa dhittisali minhuma la yubtada. Apa ya Rabbi wa dhittisali? Apa? Ya bisa mudhar khabar lah. Ya, boleh nanti dengan dhittisal mubtada meskipun dia nakirah karena sudah apa? Ya takhassus bi al-idhafah. Wa dhittisali dhamir muttasil minhu. Sekarang i'rabnya apa? Wa dhittisali minhu. Minhu. Jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf na'atli dhittisal. Wa dhittisali minhu yang muttasil dari dhamir gitu. Adalah ma la yubtada. I'rabnya apa tadi namanya? Ma la yubtada. Si mausul dia pada mahalnya apa? Rafa khabar. Atau kalau terbalik ya rafa. Ya. Tapi biasanya kalau al-mutahaddats anhu ya mubtada ya. Wa dhittisali minhu ma la yubtada. Ma la yubtada. Mana jumlah silahnya? La yubtada. Yubtada ya Rabbi bagaimana? Fi'lun mudhari mughayyaru as-sighah. Mana nabul fa'ilnya? Musatir ya fihi jawazah taqdiru huwa. Aslinya bagaimana? Ma la yubtada bihi. Ya, ma la yubtada bihi itu nabul fa'il. Dibuang huruf jarnya maka dhamirnya menjadi istatara bersambung dengan yubtada. Ini yang rajih, bukan mahdhuf. Sebagaimana kata siapa? Al-Azhari ya. Bukan mahdhuf, musatir. Ya. Ma la yubtada. Hadut salim minhu ma la yubtada. Contoh selanjutnya apa? Wala yali illa ikhtiyaran abada. Yali fa'il mana? Wala yali illa ikhtiyaran abada. Fa'il mana yali? Huwa kembali ke? Wala yali illa ikhtiyaran abada. Kembali ke? Ma. Ya. Wa dhittisal minhu ma la yubtada, dhittisal sama juga maknanya. Ya, pada dhittisal ya kan? Wa dhittisal minhu ma la yubtada, pada dhittisal dekat. Dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa dibuka dengannya al-kalam. Wala yali dan dhamir ini juga dhittisal ya kan? Illa sebagai apa? Ya Rabbnya. Wala yali illa. Ya khusyul lafzu sebagai aful min dari yali. Tabi'a. Ya mana ya tabi'a. Ikhtiyaran. Mansub juga. Wala yali illa ikhtiyaran. Ala nazil khafid wa taqdir fil ikhtiyar. Abada dharf. Ya. Wa dhittisal minhu ma la yubtada. Mana jelas ya. Wala yali illa ikhtiyaran abada. Lihat. Dhamir mutasil adalah dhamir yang tidak dibuka dengannya al-kalam. Wala yali dan tidak bisa datang setelah illa ketika dalam keadaan bisa memilih bukan darurah. Adapun kalau darurah bagaimana? Boleh. Iya, seperti ucapannya Ali radhiyallahu taala anhu, "Man yahfaz a'udzu bi rabbil 'arsyi min fi'atin dhaghat 'alayya wa ma li ya'udzu illahu nasiru." Juga ucapan menyeri yang lain, Wa ma alaina idza ma kunti jaratana alla yujawirana illa kidayaru. Darurah syariah boleh datang apa? Dhamir. Dhamir apa? Muttasil atau munfasil? Muttasil setelah illa ya. Ingat ya, wala yali illa ikhtiyaran abada. Ya. Wa dhittisalin tadi kan dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa dibuka dengannya al-kalam. Tidak boleh dikatakan apa contohnya? Tu dharaba, enggak bisa. Dan tidak bisa pula datang selama illa dalam keadaan bisa memilih. Tidak boleh dikatakan ma dhoroba illa misalkan, atau maqama illa tu misalnya, boleh. Ya. Illa ana munfasil makanya. Ya. Memulai jumlah juga dengan munfasil. Ya. Ana qaimun. Ya. Tanya semisal itu. Wadud tisalin minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Ada kalau ada fadah yang tertinggal antum ingatkan ya. Wadud tisalin minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Selain itu apa? Kal ya'i wal kafi min ibni akramak wal ya'i wal ha min salihi ma malak. Kalau sudah hafal kan enak tuh merujaknya ya. Kal ya'i wal kafi jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar lil mubtada al-mahdhuf at-taqdir wa dhalika Kainun kalya'i wal kafi. Min ibni akromak. Min ibni jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf hali al jawal kalya'i wal kaf wal kaf. Berarti maknanya apa takdirnya? Kalya'i wal kafi fi halati kaunihima, gitu. Gitu. Kalya'i wal kafi fi halati kaunihima min qaulika, gitu. Kalya'i wal kafi min ibni akromak. Min di situ apa irabnya? Min. Min jara li qaulin mahdhuf. Ya. Wa taqdir min qaulika ibni akramak. Ini jar majrur ta'liq mana? Kalya'i apa? Kalya'i wal kafi itu sudah selesai tadi hal tadi. Kalya'i wal kafi min ibni akramak. Ibni akramak iram jelas jumlah ismiyah, ya kan? Ibni mubtada akramak jumlah fi'liyah apa? Khabar. Mana dhamirnya? Seperti ya dan kaf pada ibni akramak mana? Ibni itu ya mutakallim. Pada mahalnya apa? Jar akramaka itu kaf. Pada mahalnya apa? Nasab. Kal ya'i wal kafi min ibni akramak wal ya'i wal ha'i dan ya dan ha min salihima malak. Sama irobnya yang sebelumnya tadi. Ya wal ya'i wal ha'i min salihima malak persis. Ya, cuma contohnya berbeda. Salihi mana dhamirnya? Al ha. Pada mahalnya apa? Nasab. Ma malak. Ya. Min salihi ya dan apa? Ya dan ha itu. Keduanya sebagai apa? Apa artinya salihi ma malak? Ya-nya ilmi bana salihi sal fi'lu amrin. Terus sali alia tamir mutasil magni ala sukun wa alia apa? Ya fa'il. Kemudian ha sebagai apa? Ya. Tamir mutasil mabni ala dhom fi mahalli apa? Nasbi sebagai apa? Maful bi awal. Mana maful yang keduanya? Ma malak. Ya, salah bentuk pada dua maful. Ya, di sini yang dimaksud dengan ha kalya'i wal ha'i. Maksudnya suruhnya ha, meskipun harokatnya apa? Harokatnya enggak mesti sama. Iya kan? Ya. Harokatnya enggak mesti sama. Ya. Bagaimana kaidah terkait dengan pengharokatan dhamir ha? Man yadhkur hakaba kaidah tentang bagaimana mengharokati dhamir ha yang kembali kepada mudzakkar mufrad. Ya, dia diharokati dengan dhamma kapan? Ketika sebelumnya bukan ya ataupun kasrah. Lahu minhu. Adapun kalau sebelumnya ya ataupun kasrah maka dia haknya di kasrah alaihi bihi. Ya, kecuali siapa? Al-Hijaziyun. Ya, dengan lugha mereka Al-Quran turun. Mereka bagaimana? Ya, mendomahnya. Ya, mendomahnya. Seperti pada contoh apa? Wama ansani. Kalau sesuai dengan kaidah bagaimana? Hi ya. Tapi juga wama ansani hu. Illa syaitanu an azkurah. Juga bima ahada alaihi Allah. Kalau kaidah alaihi. Itu sahih itu. Ya. Li ahlihum guthu. Sebelumnya kasar itu. Li ahlihum guthu. Jadi ada yang keluar dari kaidahnya sama itu juga fasih. Sebutin oleh As-Somban. Li ahlihum guthu. Qala li ahlihi. Qala li ahlihim guthu yang kita hafal. Tapi ada yang li ahlihum guthu. Apa tadi? Baiknya. Kal ya'i wal kafi min ibni akramak. Wal ya'i wal hamin salihi ma malak. Setelah itu apa? Wa kullu mudmarin lahul bina yajib. Wa lafzu ma jurraka lafzi ma nusib. Ya Rabbi jelas. Ya. Wa kullu mudmarin lahul bina yajib. Kullu sebagai apa? Ya. Lahu sebagai apa? Wa kullu mudmarin lahu. Jair wa majru muta'alliq bi yajib al-ati. Aslul kalam. Ya. Kullu mudmarin yajibu lahu al-bina. Ya. Wa kullu mudmarin lahul bina yajib. Al-bina Sebagai apa? Sebagai mubtada. Iya, mubtada yang berapa berarti? Yang kedua. Kullu mudmarin lahu al-bina yajib. Yajib sebagai apa? Khabarnya. Iya. Wa kullu mudmarin lahu al-bina yajib. Semua dhamir wajib mabni. Wa lafdhu ma jarra ka lafdhi ma nasib. Lafadznya apa? Dhamir yang jar sama dengan lafadznya dhamir yang nasab. Iya. Kullu mudmarin. Tadi ya surahnya. Surahnya, dalam hal surahnya sama. Dhamir yang apa? Nasab dengan jar sama apa? Dalam surahnya, meskipun berbeda apanya? Harakatnya. Hi dharabtuhu. Dhamir apa ini? Nasab atau jar? Nasab. Kalau ini bihi jar. Surahnya sama enggak? Yang beda apanya? Harakatnya. Tapi dianggap sama. Iya. Nah itu kullu mudmarin lafdhul bina yajib wa lafdhu majrur ka lafdhi manasib. Lafad dhamir yang nasab dengan jar sama dalam surahnya, meskipun harokatnya berbeda. Kalau nasab harokatnya apa? Eh? Dhammah, dharabtuhu. Kalau jar harokatnya apa? Kasrah bihi ilaihi. Ya, karena di dhamma juga ya. Ya, minhu. Ya. Setelah itu apa? Lirraf'i. Tadi jelas ya. Wa kullu mudmarin lahu al-bina yajib wa lafdhu majrur ka lafdhi manasub. Ini jelas insyaallah. Setelah itu lirraf'i. Lirraf'i wan nasbi wa jarrin. Wa jarrin. Wa jarrin nasalah. Ka'rif bina fa innana nilna al-minah. Ya. Lirraf'i wan nasbi jarun wa majrur muta'alliqun bi lirrafi wan nasbi wa jarrinna salah ya. Apa? Irmi apa? Lirrafi wan nasbi bagi rafa dan nasab wa jarrinna salah. Bagi mutali dengan salah alati ya. Lirrafi wan nasbi wa jarrinna fi apa? Ada sini ada faedah lirrafi wan nasbi wa jarrin nakirah ma'rifah jarrin. Ada faedahnya itu apa? Berarti boleh mengatakan nakir kepada yang ma'rifah. Lirrafi wan nasfi wa jarrin. Na salah. Nah di sini apa romnya? Usulil lafdz sebagai mubtada salah. Iya. Salah ada sebagai apa? Khabar dia. Iya, khabar jumlah fi'liyah. Fa'ilnya bagaimana salah? Na. Aslinya apa berarti? Na salah li lirrafi wan nasfi wa jarrin. Ya. Ka'rif bina fa innana nilnal minah. Kalau ka'rif ini jar majrur muta'alliq bi apa? Bi mahdhuf khabar al mudhari al mahdhuf. Atau kafnya di situ apa? Jarun bi qawlin mahdhuf. Ka qawlika. I'rif bina fa innana nilna al minah. Ya lihat, i'rif bina. Maknya lihat. I'rif bina. Kenalilah kami. Fa innana nilna al-minah. Ya. Arafa ya'rifu. Dia muta'addi kepada maf'ul secara langsung atau butuh perantara? Tanpa perantara. Araftu Zaidan, saya kenal Zaid. Araftu syarran la nisyarrin. Tapi kenapa di sini ada ba'nya? I'rif bina. Ditadmin arafa makna asy'ara atau i'tarafa. Fa'tarafu bidan bi mimba fa i'tarif bina kenalilah kami ya atau akuilah kami ya akuilah kami fa innana nilna al minah ya ini jelas i'tarif bina dhamirnya na maknanya fa'il ya i'rif bina kenalilah kami. Dhamirnya muttasil. Fa innana tan. Lihat, ada berapa na di situ? I'rif bina yang pertama. Muttasil dia. Pada mahalnya apa? Jar. Fa innana muttasil juga. Mahalnya apa? Nasab. Fa innana nilna muttasil juga. Pada mahalnya apa? Rafa. Lengkap. I'rif bina fa innana nilna al-minah. Ah. Selain na apa saja dari dhamir-dhamir yang dia Seperti itu keadaannya, cocok untuk rafa, nasab dan jar. Alia. Iya, alia. Apalagi? Hum. Terus kenapa beliau tidak menyebutkan iya dan hum? Karena kalau iya, kalau iya bagaimana? Iya, memang dia mutasil terus. Cuma maknanya berbeda-beda. Iya, maknanya berbeda-beda. Kadang maknanya apa? Untuk mutakalim seperti pada contoh apa? Mutakalim contohnya apa? Kitabi jadi dunia. Kadang maknanya mukhatab contohnya tadribina, ya. Iya. Terus apa lagi kadang maknanya? Kalau tadribina maknanya apa ini? Fa'il, fa'il. Kadang maknanya maf'ul contohnya dorobani. Iya. Sedangkan tadi kalau na bagaimana? Maknanya na. Ya, ya dia senantiasa mutasil dan maknanya semua senantiasa sebagai apa? Fa'il, maknanya fa'il. Ya. Gitu ya? Betul alasannya. Hah? Oh iya itu mutakallim khitab itu maknanya yang dimaksud. Jadi maknanya mutakallim kalau na itu senantiasa apa? Sebagai mutakallim. Ya kan mutakallim. Adapun kalau ya, kadang mutakallim, kadang mukhatab. Ya. Sekarang hum bagaimana? Kan dia juga sama. Maknanya menetap itu apa? Ghaib, ya itu ghaib. Bagaimana jawabannya? Tapi kadang hum kadang kadang dia mutasil kadang ya munfasil, kadang mutasil kadang munfasil. Sehingga saya celip dia nyatakan kadang-kadang na ini. للرفع والنصب وجر الناصلة كعرفنا فإننا نلنا المنح وألف والواو والنون لما غبا غيره كقام وعلم وألف فيا بيده مبتدا apa yang membolehkan dia datang nakirah ya dia diatafkan atau عطف عليه المعرفة وألف والواو ya والنون لما mana kabarnya wal alif wan nun wal waw jar majrur lima itu lima ghaba maknanya ma apa mausulah lima ghaba wa ghairihi ka qama wa alam alif al alif wal waw dan nun adalah dhamir-dhamir yang diperuntukkan untuk apa ghaib contohnya apa yajlisu jadi apa yajlisani terus yajlisuna yajlisna ya kan untuk yang ghaib. Lima ghaba wa ghairihi dan selain yang ghaib. Berarti apa selain yang ghaib? Mukhatab dan apa? Katakan lima dahal alif dan nau dan nun ini tidak ada untuk apa? Mutakallim sehingga sebagian menyatakan yang lebih tepat dengan apa? Lima ghaba wa khutiba. Cuma ada udzur juga beliau. Udzurnya apa? Ya tamtsil yang disebutkan. Qama wa alama. Qama untuk ghaib, i'lama untuk apa? Mukhatab. I'lama fil amr. Ya. Ya. Wa alifun wal waw wan nun lima ghaba wa ghairika qama wa alama. Wa min dhamiri, itu kan? Wa min dhamiri raf'i ma yastatiru kaf'al uwafiq nagtabit id tashuru. Wa min dhamiri jar majrur muta'alliq. Lima itu sebagai khabar muqaddam. Mana mubtada'nya? Ma yastatiru. Apa faedahnya didahulukan khabar di mubtada'nya? Takhsis. Pengkhususan. Iya. Wa min dhamir fi ma yastatiru. Ya, di antara dhamir-dhamir ada yang mustatir. Ya. Ini pengkhususan, itu bahwasanya yang mustatir hanya apa? Hah? Dhamir rafa saja, ya kan? Wa min dhamir fi ma yastatiru. Asalnya kan ma yastatiru min dhamir ar-rafa. Ya. Jadi di antara faedahnya apa? Taqdimu mahaqqu apa? Ta'khir al-ikhtisaf bi iyyaka na'budu. Akhussu ya kan akhusuka bil ibadah ha min dhamir raf'i dan tara dhamir dhamir rafa' ada yang mustatir ya didahulukannya apa khabar ini min dhamir rafa' untuk menunjukkan bahwasanya yang mustatir hanyalah apa dhamir rafa' saja adapun selainnya yang mansub yang majrur tidak ada ya wa min dhamir fi ma yastatir jadi kan ya dhamir rafa' itu harus ada sih kalau tidak sebut yang mustatir gitu loh. Tapi kalau yang mansub ya kalau enggak sebutkan ya imam di mahdhuf itu enggak ada mustatir. Iya kan? Wa min dhamir raf'i ma yastatiru. Karena yang namanya dhamir rafa itu umdah, umdah. Falabudda minhu, harus ada. Kalau tidak disebutkan, ya musatir. Beda dengan yang mansub dan majrur, fadlah, iya kan? Kalau enggak disebutkan ya dibuang. Ya. Dan al-musatir kafal wafiq naghtabit itashkuruni fil asrabnya. Rika kaqaulika. If'al. Wafiq apa ya rabbnya? If'al wafiq naghtabit itashkuru. If'al jelas fil amr ini wafiq ya Pak, wafiq. Apa? Ya, jawabu tolak. Atau if'al uwafiq, ya if'al uwafiq, ya. Dia jawabu tolak dari if'al, if'al uwafiq. Nah, ketabitnya tiga sisi, yang pertama badal, yang kedua jawabu syarat yang kedua, terus ma'atuf dengan apa? Nama huruf ataf, tapi yang lebih enak dari badal ya. Ya. Ifal uwafiq naghtabit, naghtabit badal dari uwafiq id tashkuru. Di nusra yang lain tushkaru ya, tushkaru ya, sama aja namanya id tashkuru ya. Dhamir mustatir yang qasimila isma ini ya kan. Yang pertama apa? Al-mustatir jawazan, wal-mustatir wujuban. Apa itu? Babinya al-mustatir jawazan ma yahullu mahallahu al-zahir. Contoh Zaidun qawma. Bisa enggak? Di situ al-qawma dan dhamir mustatir huwa kan? Bisa enggak digantikan dengan dhamir, dengan isim zahir? Bisa. Zaidun qawma abuhu atau hulamuhu. Ya, kemudian kalau yang mustatir wujuban babinya apa? Ma la yahullu mahallahu apa? Al-zahir. Assalamualaikum. Bisa enggak dikatakan Muhammadun? Ya bisa. Bisa enggak anta? Boleh enggak? Kum anta. Boleh enggak? Kum anta dimunculkan di situ hanya dengan dhamir yang munfasil baris. Boleh enggak? Boleh, cuma bukan fa'il lah apa? Taukid. Dan di situ al-musannif menyebutkan tempat-tempat di mana dhamir itu wajib musatir. Ada berapa yang disebutkan? If'al wafiq nadhtabit itashkur. Ada berapa? Empat. Yang pertama if'al fil amr lil wahid al mudzakkar. If'al uwafiq fil mudhari' al mabdubi al hamzah. Naghtabit al fi'l al mudhari' al mabdubi an nun. Itashkuru, tashkuru fil mudhari' al mabdubi talil mukhatab. Ya. Al wahid al mudzakkar. Masih ada enggak tempat-tempat yang lain dari wajibnya dhamir dimusatirkan? Masih. Di mana saja? Pada isim fil amr, sah. Kemudian isim fi'il mudhari', awah atau wajja'. Kemudian masdar naib an fil amr, contohnya fa dharba ar-riqabi. Kemudian apa lagi? Pada fi'il istitsna, seperti qama al-qawmu laysa Zaidan, laisa huwa musatir wujuban. Apalagi afalut ta'ajub ya. Ma ahsana Zaidan, afalut tafdhil juga. Apalagi? Sudah. Apa? Sudah di sitna. Ya. Kemudian apa bedanya dhamir yang mustatir dengan yang mahdhuf? Al-mal farqu baina al-mustatir wal mahdhuf? Ada berapa perbedaan yang sudah kita lewatkan? Ada empat perbedaan. Kalau mustatir fi hukmi al-mawjud, pada hukumnya ada, pada hukum ada. Adapun pada al-mahdhuf fi hukmi al-ma'dum. Ya. Kemudian yang kedua, yang namanya mustatir la yakunu illa mutasilan. Kalau mustatir mesti mutasil ya. Itu yang sahih, mesti mutasil. Adapun kalau dia mahdhuf mungkin mutasil, mungkin munfasil, iya kan? Yang ketiga, ad-dhamir al-muttasil la yumkin an nutqu bih. Ad-dhamir al-munfasil yumkin an nutqu bih. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang keempat. Ya, kalau al-istitar dhamir mustatir itu yakhtasu bil fa'il, khusus kalau mustatir khusus untuk fa'il. Yang itu adalah umdah. Adapun yang munfasil seringnya al-aktsar fi al-fadlat, tapi kadang juga masuk yang dhamirnya apa? Mahdhuf ini. Mada yang umdah seperti mubtada. Jadi buang. Ya, contohnya apa? Siapa yang hafal syai'nya? Mustashiru syar'i. Ya, mustashiru syar'i law yafqiduni. Apa? Labada min hudubabun fanaba'a mustashir mustasirru. Di situ apa? Mahdhuf mubtadanya. Bukan mustatir mahdhuf. Takdirnya huwa mustasiru syar'i law yafqiduni. Labada min hudubabun fanaba'a. Tiap-tiap lumayan mendapatkan mufradat-mufradat baru kan? Dapat faedah ya Rabbiyah dan juga dapat faedah yang lain. Hai, itu penjelasan dari apa? Wa min dhamir raf'i wa min dhamir raf'i ma yastatiru ka fa'al uwafiq nadhtabit id tashkuru. Nah, jelas kan? Di antara dhamir raf' ada yang mustatir. Berarti ada yang apa? Ada yang baris. Ya. Kaf'al wafiq nadhtabit id tashkuru. Wa dhu irtifa'in wa infisalin anahu wa anta wal furu'u la tashabihu. Baru berapa baik dapatnya? Tadi 16 ya? Saya bacakan dia. Pada dapat berapa Jafar? 12. 4 lagi. Wa dhu irtifa'in wa infisalin anahu wa anta wal furu'u la tashabihu wa dhu irtifa'in. Ya Rabbi apa? Wa dhu irtifa'in. Ya boleh dengan dua sisi. Kita harap yang pertama dhu irtifa'in sebagai apa? Mubtada. Khabar mana? Anahu wa anta. Ya kan? Ini mudah memang. Ya. Atau sisi yang kedua, kita harap dhu irtifa' sebagai khabar muqaddam dari mubtada itu ana saja. Kenapa tidak bisa dijadikan khabar bagi huwa juga? Karena dhunya mufrad. Iya kan? Artinya dawa gitu, ataupun kalau jamak zat misalkan. Dawa. Wa dhu irtifa'in wa infisalin anahu. Jadi, huwanya bagaimana kalau seperti itu? Hah? Mubtada. Iya. Anahu wa anta mubtada dan anta ma'thuf pada huwa. Khabarnya mana? Mahdhuf dan kadzalik. Wa dhu irtifa'in wa infisalin dhamir yang marfu dan munfasil adalah contohnya ana, huwa, anta wal furu'u la tashabihu dan jamak-jamaknya al furu' mubtada la tashabihu bagaimana? Khabarnya. Fa'ilnya mana tashabihu? Kembali mana? Wal furu' la tashabihu. Ya, dan furu'nya la tashabihu tidak tersamarkan. Padahal hiya kembali apa? Al furu'. Ya, furu'nya anak nahnu, furu'nya huwa humahum dan seterusnya, furu'nya anta antumatum dan seterusnya. Pada contoh huwa tadi anta dulu ya, ana ya, ana domirnya mana ana? Ya menurut orang-orang Basrah domirnya ya an saja, alifnya ditambahkan untuk apa? Libayanil harokah, ya kan? Ana ya, buktinya apa? Buktinya apa? Bisa hilang ya kan, alifnya gak dibaca gitu. Kalau ana abidum ma itu. Yang lain berpendapat ana sebagai dhamirnya. Ini masalah mudah insyaallah, lebih yang termudah saja. Lebih cepat ana dhamir munfasil gitu ya daripada an gitu. Kalau nahnu seluruhnya dhamir. Huwa bagaimana? Mana yang menjadi dhamir? Kalau orang Basra ya huwa. Satuannya ini huwa hiya. Ah, setelahnya cabang-cabangnya huma, hum, hunna. Ya. Ini yang menjadi dhamir hanya apa? Hah? Haknya saja. Haknya saja. Pada anta yang menjadi dhamir? Ya, annya saja. Setelahnya adalah huruf fitah. Ada harful imad. Ya. Jelas insyaAllah ini ya. Wa dhu irtifa'in wa infisalin. Wa dhu irtifa'in wa infisalin. Ana huwa anta wal furu'u la tashabihu. Ada faedah enggak yang bertambahkan? Nah, siapa yang bisa menyebutkan faedah yang berkaitan dengan bait ini? Wa dhu irtifa'in wa infisalin anahu, maksudnya dhu irtifa'in yang mahalla, dhamir yang mahalla rafa', bukan dhamir yang marfu. Ya enggak pas karena dia mabni kan. Wa dhu irtifa'in yang mahalla, dhamir yang marfu mahalnya maksudnya, ya kan? Kenapa? Karena dhamair itu apa? Mabniyah semuanya. Wa dhu irtifa'in ya dhamir yang marfu, ya wa dhu irtifa'in wa infisalin munfasil anahu wa anta wal furu'u la tashabihu. Ada faedah enggak yang perlu ditambahkan di sini? Perlu diapakan kalam di taqdid, perlu ada taqdid, yaitu bikaunihi ala wajhi al-kathrah. Ini bahwasanya yang seperti ini adalah Al-kathra al-kathra, seringnya demikian. Ataupun al-asal demikian. Ataupun al-ijrad demikian. Jadi seringnya atau hukum asalnya atau yang bisa dikiaskannya dari dhamir rafa' yang munfasil adalah ini. Ana, huwa, anta, dan apa? Cabang-cabangnya. Agar apa? La yuntaqad, agar jangan sampai terkena apa? Intiqad, kritikan. Dengan semisal ana ka anta atau ana ka huwa, lihat. Ana ka anta. Sekarang anta. Iya. Durtifain bukan itu anta. Durtifain enggak? Bukan. Durtifain itu mahalnya rafa bukan gitu. Bukan. Tapi lafadz-lafadznya dhamir rafa ya. Tapi mahalnya apa? Ya, jar dia. Ya. Sehingga bisa dijawab kalau dengan kita qaid dengan tadi. Ala wajhil kasrah atau ala al-asalah atau ala al-ibtirad. Ya, sehingga contoh anaka anta atau apa? Anaka huwa atau falaulal mu'afah apa? Kunna kahum. Kalau bukan karena keselamatan yang kita dapatkan, kita ini seperti mereka juga keadaannya. Falaulal mu'afatu kunna kahum. Ya. Kenapa? Ya, itu askar jawabannya bagaimana? Itu hum itu katanya. Asalnya yang namanya hum itu dhamir rafa' atau dhamir yang pada mahalnya rafa' gitu kan asalnya. Ya. Atau seringnya hum digunakan untuk apa? Dhamir rafa' mahalnya. Adapun di sini hum digunakan pada tempatnya jar. Ini mimbabi niabah. Ya penggantian aja pinjem gitu. Pinjem. Ya. Juga agar sampai terkena intiqad pada semisal dhamir-dhamir rafa' yang didatangkan untuk mentaukidi yang mansub dan majrur. Darabtuka anta, maratu bika anta. Lafadznya lafadz apa? Dhamir rafa' semua ya, tapi mahalnya apa? Hah? Mahalnya pada contoh darabtuka anta nasab, pada maratu bika anta apa? Jar. Jadi pinjam. Mahalnya bukan rafa' itu. Jadi ucapan tadi wa dzurti fa'il dhamir yang pada mahalnya rafa' ana, huwa, hum dan cabang-cabangnya ini alal kasrah atau alal asalah gitu ya aslinya atau banyaknya. Juga jangan sampai terkena intiqad yang misal ya anta, ya ya anta. Karena ini pada mahalnya nasab. Dan di situ ada khilaf apakah dia mutarid atau tidak ya. Wa dzurti fa'il وانفصال انا هو وانت والفروع لا تشابه جلس ini jadi itu ketika baca tuh murojaah tuh faham semua gitu wa dzurti fa'il وانفصال انا هو وانت والفروع لا تشابه faham yang sampai kosong gitu pas murojaah jadi murojaah matanya bisa sekali murojaah syarahnya itu ya pelan kadang-kadang pelan ya. Cek lagi saya baca lagi coba ada enggak yang belum tahu maaf ah Eropnya turun maknanya maksudnya buka lagi. Ini selesai hafalan, selesai juga pemahamannya. Wa dzurti fa'in man fi salin anahu sudah habis waktunya. Wa anta wal furu la tashibu tin salin. Sudah. Sudah berapa Jafar? 13. Kurang cepat berarti ya. Hah? Sudah kita tunda insyaallah untuk kesempatan berikutnya. Antum ada tugas yang lain. Ya Allah taala a'la wa a'lam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.